السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar dan pemirsa Roja Radio dan TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Taqrib, dikenal juga dengan Matan Abu Syuja, yang sampai pada bab Faraid atau Waris, yang tepatnya sampai pada pembahasan pembagian al-furud, bagian masing-masing dari setiap ahli waris tersebut. Ya, fadhal Syekh Ihsan. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu taala, fan-nisfu fardun fardu khamsatin, dan pembagian setengah atau yang mendapatkan harta waris setengah ada lima orang. Yang pertama al-bintu, yaitu anak perempuan. Ya. Yang mendapatkan setengah dari harta waris adalah pertama anak perempuan dari yang meninggal. Anak perempuan dari yang meninggal satu orang. Al-bint satu orang. Ya. Seorang wafat, lalu ada anak perempuan satu. Dia mendapat setengah dengan syarat tidak ada saudara laki-laki. Dia tidak punya anak laki-laki, hanya satu anak perempuan saja. Terus wa bintul ibn, dan yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki. Ya, bila tidak ada anak perempuan tetapi yang meninggal ini punya anak laki-laki, nah, dan anak laki-laki ini meninggal juga sebelum si orang ini meninggal, dan alhamdulillah dia punya anak perempuan, berarti cucu perempuan dari anak laki-laki, dia mendapatkan setengah. Setengah. Terus wal ukhtu minal abi wal ummi, dan yang ketiga saudara perempuan seayah seibu. Ulangi. Yang ketiga saudara perempuan. Saudara apa saudari, Syekh? Saudari perempuan. Ini berbahaya dalam pembahasan faraid. Salah terjemah, salah arti, salah makna, berbahaya. Di sini mendapatkan adalah saudari, bukan saudara. Saudari, kalau tadi adalah anak perempuan, sekarang saudari kandung dari yang meninggal. Nah. Yang meninggal ini dengan perempuan ini satu bapak dan ibu. Minal abi wal terus. Wal ukhtu minal abi, yang keempat saudari seayah. Saudari seayah. Ini tertib. Kalau tidak ada saudari seayah seibu, saudari seayah. Ya. Dan yang kelima waz zauju idza lam yakun ma'ahu walad, suami jika tidak memiliki anak. Ya. Suami jika tidak ada bersama suami tersebut adalah anak. Maka suami mendapatkan setengah. Ya. Kalau suami tersebut ada anak, dia tidak dapat setengah. Setengah dari setengah yaitu seperempat. Saya kira cukup di sini dulu, Ihsan. Ya. Tapi pendengar terima masukan dari para penanya, masyaallah. Jazakumullah khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian pembagian harta waris yang mendapatkan bagian setengah. Dan untuk memperdalam pembahasan, bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543, dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543, dan pertanyaan terkait dengan waris mohon diperjelas secara lengkap sehingga jawaban juga bisa dengan baik nanti disampaikan oleh Ustaz. Kita berikan kesempatan via telepon. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Khonsa di Bekasi. Silakan Umu Khonsa. Ahwan Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau nanyanya di luar tema tentang KPR. Silakan. Nah. Begini, ana beberapa bulan yang lalu memiliki rumah KPR. Tapi begitu ana tahu dosanya, rumah itu kami lepas. Kami sudah berusaha untuk menjualnya secara cash, tapi karena sertifikatnya belum ada, gak ada yang mau. Lalu kami jual secara over kredit. Kami jelaskan kepada pembelinya kenapa kami melepas rumah itu, karena kami tidak ingin ribanya, karena kami jelaskan juga dosanya, dan pembelinya itu menerima gitu loh, padahal dia itu juga muslim. Apakah cara kami salah ya Ustaz? Cukup Ibu, gak ada masalah. Jadi ya, kami sudah gak berdosa lagi kan Ustaz? Insya Allah, semoga tidak. Alhamdulillah. Ustaz, tafakallah, semoga Allah mengangkat penyakit Ustaz, semoga Allah Ustaz sehat. Kami masih membutuhkan ilmunya Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ma. Barakallah fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 021-823-6543. Silahkan. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Saya dari Cirebon, Pak. Silahkan, Ibu, silahkan. Iya, mau tanya, Pak. Suami kan, bapaknya sudah meninggal. Iya, terus punya anak dua. Ya. Ibunya, laki perempuan atau perempuan? Laki-laki dan perempuan. Baik. Iya, terus punya apa? Ibunya sedang dalam kondisi sakit, sudah tidak bisa apa-apa. Nah, harta warisnya yang ditinggalkan oleh ayahnya itu belum dibagi. Kemudian sekarang saudara kandung ayahnya juga mempermasalahkan. Itu gimana, Pak Ustadz? Harusnya gimana itu? Saudara kandung dari ayah? Iya, yang sudah meninggal tuh. Tidak dapat dia. Oh, tidak dapat. Saudara kandung mempermasalahkan apa? Dia mengajukan ke pengadilan, boleh. Pengadilan agama, dia tidak dapat apa-apa. Karena di sini ada anak laki dan anak perempuan. Iya. Iya. Ini terus menyebabkan saudara ayah terhalangi untuk mendapatkan waris dari ayah. Terus itu kan anak perempuannya itu tidak mau ada rumah, tidak mau dijual, katanya itu wasiat dari orang tua. Sedangkan suami mengkhawatirkan ini akan terjadi keributan di kemudian hari gitu. Gimana Pak Ustadz? Ya dibagi. Kalau dia nggak mau jual, dia tebus pakai uang pribadinya. Oh gitu ya. Nilai rumah itu sekarang berapa? Umpamanya harganya 1 miliar. Ya. Kemudian dibagi. Istri dapat 1/8. Kemudian 7/8 untuk anak laki-laki dan perempuan 2:1. Anak laki-laki 2, anak laki-laki 2 kan ya? Iya. Anak perempuan 1 kan ya? Iya. Nah, berarti dibagi 5. Sisanya tadi dibagi 5, ya. Masing-masing haknya jelas. Yang enggak mau bagi, dia menyerahkan uangnya yang lain kepada yang lain. Demikian Umu, bisa dipahami? Oh iya, iya. Nah, ada pertanyaan yang lain? Ini apa? Terus ibu gimana ibu? Ibu kan udah enggak bisa apa-apa, Pak. Kan dapat 1/8 sih, Ibu. Oh, tetap dapat 1/8 ya. Iya, kan tadi kan dibagi 8. Iya. 1/8 untuk si ibu, 7/8 untuk anak-anak. Oh gitu, iya. Oke. Demikian? Iya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, pendengar kita dari Cirebon. Semoga Allah memudahkan dalam pembagian harta warisan dan jazakillah khair. Kita berikan kesempatan telepon yang ketiga. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Ya. Pak Al-Kadhi di Trenggalek. Di Trenggalek, silakan Bapak. Iya, iya. Ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini, Ustaz. Saya punya saudara apa itu? Saudara istri saya. Saudara istri, Pak? Saudara istri, iya, saudara istri saya, padahal perempuan. Iya. Iya, saudara istri perempuan. Iya. Punya anak laki-laki dua. Iya. Terus yang ibunya tadi, yang putri tadi, saudara istri tadi sudah meninggal. Sudah punya anak dua. Belum katanya belum diwaris. Nah. Anak laki dua tadi yang pertama punya anak laki-laki dua, kemudian yang anak nomor dua punya anak putri. Ya. Ya. Kemudian bagaimana warisan itu, membagi warisnya? Baik, yang meninggal cuma memiliki dua anak laki-laki saja ya, Pak? Iya, dua laki-laki. Baik, dan keduanya masih hidup sebelum ya, ibunya meninggal? Sudah tidak ada semua, tinggal cucu sekarang. Siapa yang meninggal duluan, Pak? Ibunya atau anaknya? Yang meninggal dulu ibunya. Baik, nanti akan dijawab oleh Ustaz, insyaAllah. Ya, itu saja pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jadi bapak ini memiliki istrinya memiliki saudara, artinya saudara kandung, dan memiliki dua anak laki-laki. Ibunya meninggal, Sat. Apakah bagaimana pembagian harta warisannya, Sat? Seorang ibu meninggal. Iya. Punya dua anak laki-laki. Memiliki dua anak laki-laki. Laki-laki yang pertama memiliki anak laki-laki dan yang anak laki-laki ini sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Siapa yang meninggal dulu, ibu atau anak laki-laki dahulu? Ibu. Ya dibagi warisnya untuk dua anak laki-laki satu-satu. Langsung diberikan kepada anak-anaknya. Iya. Taib. Anak laki-laki dua kan ya? Anak laki-laki dua. Anak laki yang pertama memiliki dua anak dan laki yang kedua memiliki. Bagi dulu kepada anak laki-laki ini. Taib. Dibagi dua, setengah-setengah. Hah? Kemudian masing-masing hak mereka baru dibagi lagi kepada anak-anak. Anak. Taib. Masya Allah. Jazakumullah khair, demikian Bapak yang ada di Trenggalek. Ya, dibagikan dulu kepada anak laki-lakinya walaupun sudah meninggal. Setelah itu kemudian baru harta itu diberikan oleh kepada anak-anaknya. Dan kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Alhamdulillah di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat? Iya. Baik, silakan. Mohon maaf, dikeraskan suaranya, Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Pak Ustaz, terkait harta ayah dulu yang sampai sekarang belum dibagikan, dan dulu ayah juga membagikan harta kakek itu tidak secara syariat kepada saudara-saudaranya, dan sekarang sudah belasan tahun ayah meninggal. Tapi sampai sekarang juga harta warisannya belum dibagikan kepada anak-anaknya gitu, Pak Ustaz. Yeah. Terkait dengan harta warisan itu, boleh nggak saya sebagai anak menginfakkan sebagian kecil dari harta peninggalan ayah gitu, Pak Ustaz, kepada pondok pesantren dan sebagainya, tanpa sengetuhan ibu dan saudara-saudara saya gitu, Pak Ustaz. Soalnya kalau dulu, iya. Itu saja pertanyaannya, Umu? Iya, gitu. Dan mohon maaf, apa ada penghalang kenapa tidak dibagikan harta warisannya segera mungkin? Iya, ibu nggak mau dibagikan, Pak Ustaz. Baik. Iya, gitu aja, Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mafhum, Ustaz? Taib, harta ayah yang sudah meninggal belasan tahun belum dibagikan kepada ahli warisnya. Kenapa? Karena ibu tidak menginginkan. Boleh kasih anak ini. Ingatkan ibu ini kepada Allah. Dengan membacakan firman Allah surat An-Nisa. Bahwa Allah menyatakan waris itu pembagiannya seperti ini. Tilka hududullah. Inilah ketentuan Allah. Siapa yang melanggar ketentuan Allah dan Rasulnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, masukkan dia ke dalam neraka. Dan Allah murka kepadanya. Dan Allah berikan dia siksa yang pedih. Ya, semoga ibu di bertaubat dan diterima oleh Allah jalla fi'ala. Terus, pertanyaan kedua, bolehkah si anak ini menginfakkan sebagian peninggalan harta ayahnya tanpa sepengetahuan ibu dan ahli waris yang lainnya? Sebagian kecilnya diinfakkan. Tidak boleh. Kecuali yang dia maksud adalah bagian dari warisnya untuk dia. Bagian warisannya dia gitu. Kecuali orang tuanya dulu berwasiat. Dan bapaknya kan enggak berwasiat. Baik, Masya Allah. Demikian ibu, demikian pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga bisa difahami dan jazakallahu khair. Semoga Allah kasih kemudahan. Kita angkat satu pertanyaan kembali sebelum via SMS kami bacakan. Silakan di 021-823-6543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana? Dari Umu Naira di Banjarmasin. Silakan Umu Naira. Iya, mau bertanya masalah waris Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah pembagian waris. Ada rumah, ibu sudah meninggal, bapak dengan anak laki-laki satu, perempuan tiga. Sebentar, bapak masih hidup. Bapak masih hidup. Rumah ini milik siapa, bapak atau ibu? Kalau dari menurut cerita, lebih banyak ibu. Saham ibu lebih banyak bangun rumah. Iya. Tetapi yang dibagi hanya saham ibu aja ya. Oh, yang dibagi bagian ibu aja. Ya, iya. Kalau bagian bapak masih hidup, jangan dibagi dulu. Oh gitu. Apa benar kalau misalnya dibagi dua dulu, baru tidak, bagian ibu dibagi gitu? Tidak. Tadi katanya saham ibu lebih banyak, berarti perkirakan, tanyakan ke bapak berapa saham ibu dalam rumah tersebut. Oh gitu. Kalau misalnya sahamnya 50-50? Tadi katanya lebih banyak saham ibu. Berarti nggak mungkin 50-50. Kalau boleh kami anggap 50-50, enggak boleh kah Ustaz? Tidak boleh. Oh gitu. Kalau itu kalau menurut cerita teman-teman ibu, cuma kalau menurut bapak katanya 50-50. Ya gitu. Udah kalau 50-50, yang saham 50 tadi dibagi pada waris. Oh gitu. Kalau atas nama ini enggak Ustaz, berpengaruh enggak Ustaz? Kalau misalnya menjual toko atas namanya, atas nama ibu, gimana itu? Ibunya kan sudah meninggal. Toko itu milik siapa? Atas namanya, atas nama ibu. Milik dia, bukan? Milik ibu. Ya, milik ibunya tuh. Dibagi waris juga. Pembagiannya gimana itu? Buat suami, untuk suami, seperempat, karena ada anak. Sisanya 3/4 untuk anak laki dan perempuan 1:2. Oh gitu. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Jadi suami dapat 1/4 ya? Iya, 1/4. Oh, jadi sisanya untuk anak-anak. Iya. Oh iya, cukup Ustaz. Allah yang barik fiik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada pendengar kita. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pendengar kita di Bandung dan beberapa penanya yang bertanya hal yang sama. Ustaz, apabila kita menjual barang, misalnya 75.000 harganya, kemudian penjual menyampaikan kepada pembeli bahwa jika Anda membeli barang tersebut, 10% didonasikan untuk kepentingan pesantren Tahfidzul Quran. Apakah boleh seperti itu menjualnya Ustaz? Bagaimana hukumnya dan apakah pembeli juga mendapatkan pahala? Iya, pembeli dalam hal ini mendapatkan pahala dari donasi tersebut. Kemudian dengan syarat si penjual adalah orang yang jujur. memang betul-betul disalurkannya untuk pesantren tahfiz Quran. Allahu barik fiik. Baik. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan, beberapa pertanyaan yang sama juga disampaikan pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika kita menjalankan wasiat pembagian warisan, di mana wasiat tersebut menyatakan bagikan harta saya dengan sama rata? Bagaimana anggota keluarga 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, jika dibagikan secara rata, bagaimana, apakah hukum syariat memperbolehkan menjalankan wasiat seperti ini, Ustaz? Tidak. Ada wasiat dari yang meninggal. Nah. Allah berwasiat dalam Al-Quran, yusikumullah fi awladikum. Allah mewasiatkan kepada kalian dalam hal pembagian waris pusaka anak-anak kalian seperti ini, seperti ini, seperti ini, kata Allah. Wasiat siapa yang dipakai? Allah. Allah Jalla fi'ala. Kalau hadiah Anda berikan waktu hidup, sudah terserah Anda. Sekarang Anda setelah mati, sudah. Jangan berwasiat-wasiat. Allah Jalla fi'ala lah yang membagi. Dalam Al-Quran langsung Allah jelaskan. Bukan Rasulullah SAW yang menjelaskan ini. Masya Allah. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, dan semoga difahami dengan baik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, hasil dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saya memiliki tanah kafringan dengan harga 35 juta dan saya tawarkan ke orang 37 juta atas pengetahuan pemilik tanah. Tanpa atau dengan? Sepengetahuan. Dengan sepengetahuan pemilik tanah. Dan apabila terjual, saya juga mendapat komisi 2 juta. Hari? Saya juga mendapatkan komisi dari pemilik, sehingga saya mendapatkan 2 juta yang tadi, kelebihan dari 35 juta plus komisi. Apakah ini termasuk riba, Ustaz? Tidak. Kalau teman tadi mengatakan jual dari saya 35. 37. 35. Nah. Dari saya 35. Nah. Kelebihannya untuk kamu komisinya sebagai komisi, dan komisi tetap dari saya ada sekian. Boleh. Masya Allah. Diperbolehkan saja? Boleh. Sekolah khair. Yang pertanyaan yang kedua, saya mengikuti asuransi sudah 3 tahun. Yang 2 tahun premi jiwa, setelah itu investasi. Kalau diambil sekarang, dana saya berkurang 17 juta. Bolehkah saya teruskan sampai dana kembali sesuai dengan yang saya setor tanpa ada tambahan? Ambil sekarang. Allah berikan. Ambil sekarang saja? Iya. Hentikan akadnya. Demikian, jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membeli sebuah mobil dengan cara kredit, dan saya sudah mengetahui kalau mengandung riba, Ustaz. Saya berniat menjual mobil tersebut dan sebagian uang hasil penjualan untuk melunasi kredit. Apakah boleh, Ustaz, sisa uang yang ada saya gunakan untuk membeli mobil yang lain? Boleh, karena itu adalah uang Anda. Baik, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah pembagian waris sawah yang adil jika ada posisi sawah yang di depan dan di belakang, Ustaz? Pembagian sawah. Pembagian waris sawah yang adil. Waris dibagi dulu yang adil secara firman Allah Jalla fi'ala. Setelah itu, setelah mengetahui berapa bagian masing-masing, dibagi dari depan ke belakang berapa bagian masing-masing. Tidak ada pengaruh antara yang lebih di depan dengan yang paling di belakang, Ustaz. Dari sisi tempat strategis. Dia kalau dibagi begini lurus, sama kan semuanya. Jadi intinya persentase warisnya itu diketahui saja. Iya. Baik. Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Dari pendengar kita di Lombok bertanya, di dalam Islam, Ustaz, berapa seharusnya keuntungan yang kita peroleh dari harga semula saat kita berniaga, Ustaz? Tidak ada ketentuan dalam syariat, dan ini merupakan keluasan agama Allah Jalla fi'ula. Ya. Bisa barang yang Anda beli umpama 1 dolar atau 10 ribu, lalu Anda jual mungkin 2 dolar atau Anda jual 3 dolar atau Anda jual umpamanya 20 ribu atau Anda jual 15 ribu. Tidak ada. Yang penting dari harga pasar. Tidak boleh lebih dari 1/3. Alhamdulillah. Umpamanya kurma. Kurma ajwa. Di sini berapa? Ratusan ribu kan ya? Berapa? Ya, nah, sampai 150 ribuan ke atas. 150 ribuan per kilo. Ya, nah. Di Madinah, korma ajwa memang mahal, tapi tidak 150 ribu per kilo. Ya, sekitar mungkin 20 real. 20 real sama dengan 70 ribuan. 70 ribuan. Nah, ini untungnya kan 100% lebih. Ya, nah. Boleh. Masya Allah. Allah barik. Jazakumullah khair. Pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan di via telepon di 0218236543. Silakan. Iya, kami sampaikan kembali, masih ada kesempatan di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan harta waris. Ya, halo. Taib, kami angkat kembali. Saya mempunyai, ibu saya 2 tahun lalu mempunyai harta 900 juta Ustaz. Sudah dizakatkan 22,5 juta. Dan setelah itu membagi-bagikan hartanya kepada anak-anak. Setahun lalu masih tersisa 360 juta. Apakah tahun ini wajib dikeluarkan zakat hartanya lagi? Iya, karena 360 juta masih nisab. Ya, selagi sampai selesai nisab, dizakatkan terus berapa nilai pada waktu itu. Baik, jazakallah khair. Demikian ibu yang bertanya, barakallah fiik. Kita terima kembali via pesan singkat telepon, silakan. Di 0218236543. Ya, halo. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan di 0218236543. Ya, halo. Baik, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila seorang agen travel umrah mendaftarkan calon jemaah ke travel, bisakah bila si agen mendapat keuntungan dari penjualan tersebut, Ustaz? Tidak paham. Taib. Maksudnya gimana? Misalnya, biaya umrah dari travel 15 juta. Kemudian si agen menawarkan ke calon 16 juta. Uang yang dipakai bayar ke travel adalah uang jemaah. Dan bila si agen memakai uang sendiri 8 juta, kemudian jemaah 7 juta. Beberapa hari kemudian si jemaah baru melunasi yang 8 juta lagi. Akan tapi ada keuntungan buat si agen. Agen ini dengan biro perjalanan akadnya bagaimana? Ini yang penting. Kalau akadnya antara agen dengan biro perjalanan, udah dari kami 15, kamu mau jual 16, 17, terserah kamu. Tapi jangan dijual di atas umpamanya 17,5. Nanti kami dapat modal. Itu sedikit orang yang menggunakan jasa kami. Itu boleh. Baik, jazakumullah khair. Allah barik fiik. Kita cukupkan? Okay. Baik. Peninggal dan pemirsa Raja TV, mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kami dan sebagai ikhtitam, silakan Ustaz. Semoga ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.